nangis setinap ing titu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal ngandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngempat ing lara. Aku ragu wasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muka sliramu ra citra senajan atoh ing kono. Sliramu tansah kumandhel ana ing mripat lan dada. Budhal tak tunggu balimu. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu. Yang lalu biarlah berlalu. Opo wis teko sliramu misake rasa tresnaku. Opo penggodane tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu, kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu. Yang lalu biarlah berlalu. Opo wis teko sliramu misake rasa tresnaku. Opo penggodane tresno aku kudu sabar nerimo. Serahkan saja pada yang di atas sana. angiso setino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senadyan dodo ngempet ing loro. Aku raku wasa menging sliramu sing tak jalo jujur atimu. Muka sliramu ra citra senadyan atoh ing kono. Sliramu tansah kumandhel ana ing mripat lan dada. Budhal tak tunggu pas